Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah, ikhwan akhwat yang ada di kota Dukhon Qatar, baik dari Indonesia, Malaysia atau negara-negara Asia lainnya, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio di 1476 AM atau melalui streaming Radio Roja Bandung, atau para pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, malam hari ini jam 7:30 atau jam 7:40 waktu Qatar, atau jam 23:40 waktu Indonesia Barat, kita berjumpa untuk membahas masalah yang berkaitan dengan al-wala wal-barra, atau lebih fokus pada penafsiran surah Al-Ma'idah ayat 51. Al-Ma'idah ayat 51 itu sudah sering kita dengar atau kita baca, dengan artinya dengan polemik yang terjadi tentang ayat tersebut dan sedang hangat-hangatnya sekarang sejak beberapa bulan yang lalu, dan akan tetap hangat bahkan memanas sampai beberapa waktu yang akan datang. Al-Ma'idah ayat 51 itu berbunyi, ya ayuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai para wali. Awliya jamak dari wali. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Lalu Allah mengancam, wa may yatawalla minkum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa orang yang menjadikan mereka sebagai wali, maka orang itu termasuk golongan mereka, disatu golongankan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini Al-Ma'idah ayat 51. Ayat yang senada dengan itu banyak, tidak hanya satu, walaupun dengan lafaz yang berbeda. Seperti juga Al-Mumtahanah ayat yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. kalian menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka, padahal mereka telah kafir terhadap kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1 ini disebut dengan sebutan musuhku dan musuhmu. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Dalam Al-Ma'idah 51 disebut Yahudi dan Nasrani. Di dalam ayat yang lainnya lagi, Al-Ma'idah ayat 57 sedikit berbeda. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina attakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan untuk mengolok-olok dan bermain-main dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian sebagai wali. Janganlah kalian menjadikan sebagai wali orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan main-main, bahan tertawaan, bahan olok-olok dari kalangan ahlul kitab. Jadi di sini diungkapkan dengan kalimat yang sedikit berbeda. Kalau tadi jangan jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, yang kedua jangan jadikan musuhku dan musuhmu sebagai wali, kalau ini jangan jadikan orang-orang yang mengolok-olok agama kalian dari kalangan ahlul kitab. Tiga-tiganya kafir, Yahudi dan Nasrani kafir, musuhku dan musuhmu kafir, ahlul kitab yang mengolok-olok agama kalian juga kafir. Diungkapkan orang-orang kafir itu dengan tiga sifat. Pertama disebut Yahudi dan Nasrani, kedua disebut musuhku, musuh Allah dan musuh kalian, ketiga orang-orang yang mengolok-olok atau menghina agama kalian. Di dalam ayat yang lain lagi, seperti Ali Imran ayat 28, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, wa man ya'mal dhalika falaysa minallahi fi syai'in. Kata Allah, janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan sesama mukmin. Siapa orang yang melakukan hal itu, maka tidak ada tanggung jawab Allah sedikit pun dalam perkara itu. Artinya Allah lepas tanggung jawab dan akan diazab. Jadi lafaz larangan menjadikan sebagai wali yang ditujukan kepada orang-orang kafir diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda-beda. Ada yang disebut Yahudi dan Nasrani, ada yang disebut dengan musuhku dan musuhmu, ada yang disebut ahlul kitab yang mengolok-olok agama kita, dan yang terakhir tadi adalah orang-orang kafir dipilih untuk menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang yang sama-sama mukmin. Dan ada lagi tiga ayat lain yang senada dengan ayat-ayat tadi. Titik atau fokus pembahasan kita tertuju pada kata-kata wali. Kalau ungkapan musuhku dan musuhmu, Yahudi dan Nasrani, orang kafir, ahlul kitab itu sama. Maknanya ya orang-orang di luar Islam. Nah sekarang makna wali di sana yang dipolemikan berkisar pada dua makna. Pertama kawan dekat, yang kedua pemimpin. Itu kan mayoritas umat Islam mengartikan wali di sana sebagai pemimpin. Haram hukumnya memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sebagian kecil ada lagi yang menyatakan wali di sana orang dekat, orang yang dikasihi, orang yang dianggap kroni. Mana yang benar dari dua penafsiran ini? Dua-duanya benar. Dua-duanya tidak salah. Cuma salah satu penafsiran yang benar tadi dimaksudkan dengan maksud yang keliru. Kalimatul haq wa urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi dimaksudkan untuk sebuah kebatilan. Manakah yang dimaksud dengan kalimat yang haq tapi dimaksudkan dengan maksud kebatilan? Inilah fokus pembahasan kita. Yang pertama, mengartikan wali dengan makna kawan dekat, sahabat karib, orang yang dicintai, orang yang disayangi, tidak salah, tidak keliru. Benar. Karena yang menjadi asbabun nuzul ayat-ayat tadi juga terfokus dengan makna itu. Kawan dekat. Sebagaimana firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wahum yattaqun. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak berduka cita. Mereka adalah orang beriman dan orang yang bertakwa. Wali Allah yang dimaksud di sini tentu saja bukan pemimpin bagi Allah, tapi orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayangi dan dikasihi oleh Allah. Seluruh nabi adalah wali Allah. Para sahabat semuanya wali-wali Allah. Para ulama dan para solihin adalah wali-wali Allah. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, disayangi, dicintai, dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla, disebut dengan sebutan Auliyaullah. Kemudian yang menjadi asbabun nuzul dari ayat yang sedang kita bahas ini, yang terdapat dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai wali. Yang menjadi asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini adalah sebuah kisah tentang rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menaklukkan kota Mekah. Karena para penduduk Mekah, kafir Quraisy, itu melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah, tapi ini rahasia. Tidak boleh diekspos rencana ini agar orang-orang kafir terlena dan dalam keadaan tidak siap menerima kedatangan Nabi dan kaum muslimin. Tapi salah seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, dia membocorkan rencana ini. Lalu dia mengirim surat ke orang-orang Mekah memberitahukan bahwa mereka akan diserang oleh kaum muslimin. Dan yang menjadi alasan utama adalah karena Hatib bin Abi Balta'ah ini memiliki keluarga. Ada istrinya, ada anaknya, ada keluarga dekatnya yang masih kafir, yang tinggal di kota Mekah. Dia khawatir keluarganya akan diapa-apakan nanti begitu serangan datang. Dia mengutus seorang wanita untuk mengantarkan surat dia ke sana. Dan Nabi SAW telah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ammi alaihim khabarona. Ya Allah, butakan mereka tentang berita atau rencana kami. Rahasiakan berita penyerangan ini. Jangan sampai terdengar oleh orang-orang Mekah. Dan doa Nabi SAW dikabul. Ketika Hatib bin Abi Balta'ah ini mengirim surat untuk membocorkan rahasia ini, Allah Azza wa Jalla memberitahukan hal ini kepada Nabi SAW. Diutuslah 3 orang sahabat yang diperintahkan untuk menyusul wanita ini. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad. Lalu mereka diberi wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, intaliqu hatta ta'tu raudatu khah. Pergilah kalian sampai kalian tiba di sebuah kebun namanya kebun Khah. Di sana kamu akan temukan seorang wanita, ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Dia membawa surat. Ambil surat itu dari dia. Pergilah 3 orang sahabat ini, Ali, Zubair, dan Miqdad, menyusul wanita ini. Kemudian tersusullah di tempat yang persis diungkapkan oleh Nabi SAW, yaitu di sebuah kebun yang bernama Kebun Khah. Ditemui seorang wanita. Kata Ali, akhrijil kitab, keluarkan surat itu. Dia menjawab, ma ma'i kitab, aku tidak membawa surat apapun. Sampai dipaksa, diperiksa barang bawaannya, diperiksa kendaraan yang ditungganginya, tidak ada. Maka pasti diselipkan di bagian tubuhnya. Karena ini tugas langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ali mengancam. Kata Ali, la tukhrijannal kitab au nujarriduki au nujarridannaki. Kata Ali, kamu keluarkan surat tersebut atau kalau enggak kami telanjangi kamu. Ketika wanita ini melihat kesungguh-sungguhan Ali, bahwa Ali itu tidak mungkin mengurungkan niatnya, karena keyakinan yang sangat kuat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperiksa semuanya tidak ada, kata beliau, mustahil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta, pasti benar, karena dasarkan pada wahyu. Ketika melihat kesungguh-sungguhan Ali akan menelanjangi, akan memeriksa di pakaiannya, barulah dia mengeluarkan surat itu dari sela-sela rambutnya. Kemudian dibawalah surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibuka, maka surat itu datang dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang musyrik di Mekah. Kemudian ditanya, ya Hatib, ma hadza, wahai Hatib, apa ini? Kemudian dia mengemukakan alasan. Bukan karena berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan karena murtad dari agama ini. Demi Allah, saya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di sana saya ada keluarga begini, begini, begini, dan seterusnya. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu an menyatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Dalam riwayat lain disebut, adribu unuqah hadal munafiq, biar saya penggal saja kepala orang munafiq ini. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, innahu qad syahida badran. Hatib bin Abi Bakar Tang ini dulu pernah ikut pada waktu perang Badar. Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah telah berfirman kepada para pahlawan Badar, i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Beramalah semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi Nabi SAW melarang Umar bin Khattab untuk memenggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah ini. Maka berdasarkan kejadian ini turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali. Kalian tunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka. Enggak boleh. Dan wali yang dimaksud di sini adalah keluarga Hatib bin Abi Balta'ah yang masih kafir. Walaupun mereka ada ikatan keluarga, enggak boleh dijadikan sebagai orang yang dikasihi dan disayangi. Berdasarkan hal itulah, maka makna wali, makna aulia di dalam ayat ini tidak keliru dan tidak salah apabila diartikan dengan arti orang yang dekat, orang yang disayangi dan orang yang dikasihi, bukan dengan makna pemimpin. Demikian juga ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata kepada salah seorang bawahannya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Saat itu Abu Musa memiliki penulis, asisten atau sekretaris. Datang Umar ibn Khattab, kemudian masuk ke dalam masjid. Kemudian Abu Musa juga masuk ke dalam masjid, tapi pembantunya tersebut tidak mau masuk. Kata Umar, ajunubun huwa? Apakah dia sedang junub? Tidak. Lalu kenapa dia suruh dia masuk ke dalam masjid? La yastati, dia tidak mau, tidak bisa masuk ke masjid. Kenapa? Li'annahu nasrani, karena pembantuku itu seorang nasrani. Maka marahlah Umar, dihardiklah Abu Musa, dan dipukul si pahanya oleh tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, sambil menyatakan, akhriju, keluarkan dia. Suruh dia pergi. Lalu Umar bin Khattab membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Kata Umar, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Apa yang dimaksud wali di sini dalam konteks kejadian yang dialami oleh Umar? Orang dekat, bukan pemimpin, karena dia pembantu. Dan level pembantu pasti di bawah tuannya. Sehingga tidak mungkin dengan makna pemimpin. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan-keterangan tadi, kita meyakini tidak salah apabila ada orang yang menafsirkan wali di sana dengan makna yang dikasihi, yang dicintai orang yang terdekat. Kalau memang tidak salah, kenapa ribut? Yang menjadi penyebab ribut adalah tadi ungkapan kalimatul haq wa urida bihil batil. Kalimat yang benar, penafsiran yang benar, pemahaman yang benar, tapi dimaksudkan untuk sebuah kebatilan. Mengartikan wali dengan makna orang dekat tidak salah, benar, keliru. Tapi kenapa tadi saya katakan dimaksudkan untuk sebuah kebatilan? Karena penafsiran seperti itu menafikan penafsiran lain yang juga wajib dianggap benar. Sehingga berkesimpulan ayat ini bukan tentang pemimpin, bukan tentang memilih pemimpin. Kesimpulan itunya yang salah. Ayat itu ya, wali itu orang terdekat, tapi ya ayat itu bermakna wali itu pemimpin, karena lafadz wali disebut dengan sebutan lafadz yang mustarok. Mustarok itu satu kata memiliki beberapa arti. Bisa diartikan wali, bisa diartikan pelindung ataupun pemimpin, karena dijelaskan juga di dalam ayat yang lainnya. Wali dengan makna pemimpin, wali dengan makna pelindung. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 257. 255-nya apa tuh? Ayat kursi. Ayat 257-nya Allah menyatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wali itu pelindung juga pemimpin, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, pemimpinnya itu taghut. Aulia di sini dengan makna pelindung dan pemimpin. Jadi kalau diartikan aulia dengan makna pemimpin, tidak salah dan tidak keliru. Lalu penafsiran mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau satu kata memiliki beberapa arti dan arti-arti tersebut tidak saling bertolak belakang, tidak saling bertentangan, maka wajib seluruh arti tadi dimasukkan ke dalam penafsiran tersebut. Seperti pernah saya contohkan di pertemuan awal tentang hidayah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke siratal mustaqim, beri hidayah kami kepada siratal mustaqim. Hidayah maknanya ada dua. Pertama adalah hidayatul irsyad wad dilalah. Irsyad itu petunjuk. Dilalah itu ya rambu-rambu, petunjuk juga. Berupa apa? Berupa ilmu, berupa informasi, berupa pencerahan, berupa penjelasan, itu hidayah. Dan yang kedua, hidayah dengan makna taufiq. Kalau taufiq bukan ilmu lagi, bukan pengetahuan lagi, tapi taufiq ini terdiri dari dua unsur, yaitu keinginan dan kemampuan untuk beramal. Betapa banyaknya orang yang sudah memperoleh hidayatul irsyad, tapi dia tidak memperoleh hidayah at-taufiq. Ilmunya dia tahu, tapi dorongan untuk beramal enggak ada. Hanya sekedar pengetahuan bagi dia, tidak untuk diamalkan. Nah, siratal mustaqim maknanya banyak, tapi makna yang banyak itu hanya berbeda dalam segi redaksional, dalam segi susunan kalimat. Maknanya sama. Sebagian ulama mengartikan siratal mustaqim di sana Islam. Ada lagi yang menyatakan kitabullah dan sunnah rasul. Ada lagi yang menyatakan bahwa siratal mustaqim adalah nabi dan jalan hidup yang ditempuh oleh nabi dan para sahabatnya. Ada lagi yang menyatakan siratal mustaqim di sana itu ilmu dan amal. Berbeda lafaz, berbeda susunan kalimat tapi maknanya sama, itu-itu juga. Islam adalah Quran Sunnah, Islam adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, Islam adalah ilmu dan amal, itu maknanya sama Siratul Mustaqim di sana. Tunjukkan atau beri hidayah kami kepada Siratul Mustaqim, maknanya hidayah dengan dua makna tadi. Beri ilmu kami tentang Islam dan beri hidayah taufik untuk mengamalkan Islam. Maka hidayah di sana wajib ditafsirkan dengan kedua makna yang tadi. Sebab tidak mungkin kita menyatakan, ya Allah beri saya ilmu tentang Islam sajalah, gak apa-apa gak diamalin juga. Kan gak mungkin begitu kan. Hanya minta hidayah irsyad saja gak mungkin. Hanya minta hidayah taufik juga gak mungkin. Karena hidayah taufik itu lahir dari ilmu. Ilmu yang memotivasi dia untuk beramal. Oleh karena itu, kalau ada satu kata yang di dalamnya terkandung beberapa arti dan arti-arti tadi tidak saling bertolak belakang, maka harus ditafsirkan dengan seluruh makna yang terkandung di dalam kalimat tadi. Oleh karena itu, kalau ayat menyatakan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, maknanya jangan kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani baik sebagai kawan dekat apalagi sebagai pemimpin. Apa yang menjadi ilat, menjadi sebab terlarangnya menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kawan dekat? Sebab kawan dekat itu besar pengaruhnya kepada kita, kepada agama kita, pemahaman kita dan akhlak kita, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil." Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang hasan li ghairihi. Dan banyak hadis yang menunjang itu. Seseorang itu agamanya berdasarkan agama kawannya. Agamanya itu dipengaruhi oleh agama kawannya, baik pemahamannya termasuk pengamalannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa kalian berkawan. Jangan berkawan dekat dengan Yahudi dan Nasrani. Nanti kalian terpengaruh. Kalau menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai kawan saja sudah terlarang karena khawatir mempengaruhi, sebab ada peribahasa dalam bahasa Arab, as-sahib sahib. As-sahib artinya sahabat, kawan dekat. Sahib itu yang menarik. Bukan menarik interesting, bukan. Menarik apa doal? Apa? Menarik membawa, menyeret. Sahib. As-sahib sahib. Sahabat itu bisa menyeret kita. Menyeret kemana? Ke arah yang sesuai dengan keadaan sahabat kita. Kalau sahabat kita baik, kita akan terseret kepada kebaikan. Itu bagus. Tapi kalau sahabat kita ini buruk, kita akan terseret kepada keburukan seperti buruknya sahabat kita. Itu yang menjadi ilat atau alasan terlarangnya dekat dengan mereka. Kalau menjadikan sahabat karena bisa mempengaruhi agama kita itu sudah terlarang, apalagi menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai sesuatu yang lebih besar pengaruhnya kepada kita, bahkan mengatur seluruh kehidupan kita seperti pemimpin. Maka kalau sudah terlarang menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sahabat, apalagi sebagai pemimpin. Ada gak ditemukan di dalam ayat, jangan kalian bentak kedua orang tuamu? Ada ayatnya? Tidak ada. Jangan ngangguk-ngangguk saja, mana ayatnya? Ada gak, jangan kalian pukul kedua orang tua kalian? Ada? Gak ada. Jangan kalian tendang kedua orang tua. Gak ada ayat dan hadisnya. Berarti boleh dong. Haram terlarang. Karena apa? Karena jangankan memukul, menendang, membentak, yang lebih ringan saja dari itu, yaitu mengatakan ah, mengatakan uf, sudah terlarang. Dan itu yang ada ayatnya, wala taqul lahuma uf. Jangan kalian katakan kepada kedua orang tua ini uf. Dan uf adalah kedurhakaan yang paling ringan dan paling kecil kepada orang tua. Yang paling ringan, paling kecil saja sudah terlarang, apalagi yang lebih dari itu, membentak, melotot, menendang, memukul, mengusir, menyiksa, dan seterusnya, lebih terlarang lagi. Demikian juga menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani dilarang dijadikan sebagai sahabat dekat karena pengaruhnya besar kepada kita. Apalagi menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang bisa mengatur kehidupan dunia kita. Seperti apa? Pemimpin. Lebih terlarang lagi dengan demikian. Oleh karena itu, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, maknanya jangan dijadikan sebagai teman dekat, apalagi sebagai pemimpin, keharamannya lebih tinggi lagi daripada itu. Nah, banyak orang yang menolak ayat ini dengan alasan logika. Ayat disingkirkan, logika dikedepankan. Lebih baik kafir tapi jujur dibanding muslim tapi korupsi. Ini perbandingan yang lebih baik ya, makan kue bolu daripada tai kucing. Kenapa harus dibandingkannya dengan sesuatu yang bertolak belakang begitu? Enggak ada orang muslim yang jujur. Dan apakah orang kafir ini benar-benar jujur? Jujur itu karena di cover saja oleh media ya. Jujur itu karena ditutup-tutupi saja oleh orang-orang yang berwenang, bisa menutupi keborokannya. Mungkin demikian. Nah, digunakan logika, disingkirkanlah ayat. Ini dosa kedua setelah menolak ayat tadi. Apa dosa keduanya? Dosa keduanya adalah lebih mendahulukan logika daripada ayat dan hadis yang sahih. Dan itu melanggar ayat lain dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadaillahi wa rasulihi wattaqullah. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ini bukan ayat tentang balapan. Tapi yang dimaksud mendahului Allah dan Rasulnya, mendahulukan logika dia daripada firman Allah dan sabda Rasulnya. Sekali lagi, ini bukan balapan. Tapi maknanya adalah jangan kalian dahulukan logika dengan menyingkirkan ayat dan hadis. Ini yang dilanggar tuh. Melanggar ayat ini dosa kecil apa besar? Tentu saja besar. Sudah ayat tadi Al-Ma'idah 51, Al-Mumtahanah ayat 1 dilanggar, terus alasan yang dipakainya juga melanggar Al-Hujurat ayat yang pertama tadi, mendahului Allah dan Rasulnya. Makna mendahului Allah dan Rasulnya itu adalah mendahulukan akal logika dia ya, daripada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan ini sebuah dosa yang tidak kecil. Pertama itu. Kedua, resiko bagi orang-orang yang lebih mendahulukan akalnya, logikanya daripada ayat dan hadis, padahal dia muslim ya. Kalau orang kafir jelas nggak peduli, yang kalau orang kafir pasti nggak akan pakai Quran hadis. Ini muslim, ini untuk orang muslim. Makanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Ini untuk orang-orang muslim, orang-orang yang punya iman. Jangan mendahulukan akal, logika, ra'yu dengan menyingkirkan Al-Quran dan hadis yang sahih tentang masalah itu. Tentang semua masalah. Nah, sebagai seorang muslim pasti dia banyak amalan. Orang yang menolak ayat ke-51 surah Al-Ma'idah itu suka sholat enggak? Ya suka sholat. Mereka juga saum enggak kalau Ramadan? Saum. Bukan hanya sholat dan saum, mereka juga berdakwah. Ada enggak ustaz yang menolak ayat tadi dengan alasan logika? Ada, ya. Enggak perlu disebut, jangan disebut namanya. Tahu lah gitu ya. Mereka bisa bahasa Arab, mereka hafal ayat, mereka hafal hadis, mereka banyak beramal. Tapi ro'yunya didahulukan daripada ayat dan hadis. Maka resikonya seluruh amal kebaikannya gugur, terhapus, tidak bersisa. Dihapus oleh Allah Azza wa Jalla karena kelancangannya terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini oleh Allah ditekankan pada ayat yang kedua dari surah Al-Ma'idah. Dari surah Al-Hujurat tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun wa antum la tashurun. Kata Allah Azza wa Jalla, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara Nabi. Seperti kalian mendinggikan suara kalian di atas suara orang lain dalam hal berbicara. Di akhir ayat itu Allah menyatakan, antah batu amalukum wa antum la tasurun, nanti batal semua amal-amal baik kamu tanpa kamu sadari. Tidak sadar bahwa amal-amal kebaikannya, pahala-pahala dari ibadahnya itu dihapus oleh Allah karena kelancangan. Dan kelancangannya oleh Allah di dalam ayat ini diberi atau disebutkan, diberi contoh kelancangan yang paling ringan. Yaitu apa? Meninggikan suara di atas suara Nabi dalam hal berbicara, walaupun isi pembicaraannya benar. Isinya benar, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi. Terlarang. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan mengeraskan suara kepada Nabi dalam hal berbicara, ya. Ini maknanya pertama hakiki, kedua majazi. Hakiki bagi para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh berbicara nada suaranya lebih tinggi dari nada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, nanti batal amal-amal. Itu makna hakiki, mana yang sebenarnya. Bagi kita yang tidak sezaman dengan Nabi, enggak mungkin kan berbicara melebihi suara Nabi karena tidak bertemu, tidak berkomunikasi. Tapi maknanya adalah jangan mendahulukan pendapat kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lebih mendahulukan pendapat sendiri, ra'yu dan logika, rasio sendiri daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, itu lebih tidak beradab lagi dibanding orang yang berbicara dengan suara yang lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang contoh begini. Ada seorang ustaz umpamanya, dia dihormati. Ada orang muridnya yang ngomongnya beradab, benar, tapi suaranya lebih tinggi. Ustaz, apa kabar? Kemana aja? Isi kalimatnya benar apa salah? Benar. Saya kangen kepada ustaz kemana saja, tapi suaranya tinggi, berteriak. Sampai ustaz juga nutup telinga. kalimatnya benar tapi nadanya lebih tinggi, kurang sopan ya. Sekarang ada orang suaranya lembut, santun sambil tersenyum, tapi isi kalimatnya buruk. Ustaz, yang nyebelin. Jangan bikin kekacauan terus atuh. Isinya nyelekit, tapi penyampaiannya santun. Lebih menyakitkan mana? Yang kedua, yang nyelekit itu ya, daripada yang pertama gitu. Nah, bayangkan kalau isi omongan seorang muslim benar, tapi nada suaranya lebih tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dianggap tidak beradab, terlarang, berakibat batal seluruh amal-amal perbuatannya, apalagi kalau kelancangannya lebih dari itu. Yaitu sabda Nabi disingkirkan, hadis Nabi sosam tidak dipakai, logika dikedepankan. Kata saya mah ayat ini teh dan hadis ini gak paslah dipakai dalam kasus ini Nah umpamanya yang paling cocok mah ini nih pendapat saya. Kena dengan ayat tadi tuh, dua ayat, ayat pertama dan ayat kedua dari surah Al-Hujurat tadi. Mendahului Allah dan Rasulnya, dan lebih lancang, kasarnya mah lebih kurang ajar daripada meninggikan suara di hadapan Nabi SAW. Maka risiko dari ancaman yang Allah tetapkan dalam ayat ini akan ditimpakan kepada orang itu. Antah batu a'malukum wa antum la tas'urun. Nanti batal amal-amal perbuatan kebaikan kalian tanpa kalian sadari. Jadi rugi, kerugian orang-orang yang memilih orang kafir sebagai pemimpin itu berlipat-lipat. Sebab bukan 1-2 ayat yang dilanggar, bukan 1-2 kasus yang dia labrak. Selain melabrak larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, juga melabrak, mendahulukan ra'yu daripada Al-Quran dan hadis, juga melabrak ayat yang menyatakan tidak boleh meninggikan suara di atas suara Nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan hal itulah, maka dosa memilih pemimpin dari kalangan orang-orang kafir tidak hanya satu jenis, tapi berlipat-lipat. Dan tidak sekedar dosa, tapi terancam seluruh amal-amal kebaikannya dihapus oleh Allah tanpa disadari, tanpa dirasakan oleh orang seperti itu. Tahu-tahu nanti di akhirat, ketika di dunia saya banyak melakukan ibadah, amal soleh, kebaikan, pahalanya gede. Betul, ditampakkan dulu, tapi setelah ditampakkan, maka dimusnahkan, habis tak bersisa, seperti debu yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Sebuah hadis yang diterima dari Thauban radhiyallahu an. Kata Thauban, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bilhasanati mithla jabali tihamah. Aku benar-benar tahu ada beberapa kaum dari umatku. Umatku ini umat Islam. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, pahala sebesar gunung tihamah. Tapi apa yang terjadi? Faja'alahallahu haba'an mansura. Lalu Allah menjadikan seluruh kebaikan itu hilang, musnah, seperti debu-debu yang ditiup oleh angin yang kencang. Hilang tuh. Ya, ketika hidup di dunianya dia ibadah, dia melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, tapi juga dia melakukan amalan pembatal kebaikan-kebaikan tadi tuh. Sehingga di akhirat ditampakkan dulu, langsung setelah itu dimusnahkan. Dan secara psikis itu lebih menyiksa ya. Ada dua orang pergi ke mall, ke supermarket. Yang satu mau membawa uang nate 10 ribu dolar. Segepok ya, berarti sekitar 130 jutaan. Dia sudah merencanakan beli ini, siapkan 3 troli itu. 10 troli mungkin. Yang satu lagi datang dengan membawa dompet kosong. Gak punya apa-apa. Niatnya memang dia bukan belanja, jalan-jalan aja menikmati suasana mall. Adapun orang yang bawa uang 10 ribu US dollar, dia ambil troli, dia penuhi semuanya, 10 troli masuk ke loket pembayaran. Setelah masuk semua, ibu bapak belanja ibu 120 juta. Ah, tenang, saya punya 10 ribu dolar tuh. Ada sisa ya untuk taksi pulang. Pas mau dibayar uangnya enggak ada, hilang. Mungkin diambil si cepot. Ada copet di sana. Kebayang sudah apa namanya akan senang memiliki barang-barang kebutuhan untuk setahun itu, untuk setahun itu. Ternyata enggak bisa. Pulang dengan tangan hampa. Saya yakin nangis nih orang ya. Kecewanya bukan main. Karena apa? Tadinya sudah yakin itu akan dimiliki, ternyata enggak. Beda dengan orang yang tadi ke mall itu enggak bawa uang apa-apa, pulang juga sama-sama enggak bawa apa-apa. Tapi dia mah karena memang tidak akan belanja, pulang itu sumringah aja, ada kenangan manis di sana. Sebab di mall itu banyak yang bening dan yang manis. Permen. Ah, oleh karena itulah, maka dia pulang gak bawa apa-apa, sama-sama jalan kaki tapi senyum-senyum seneng. Yang satu lagi yang tadi belanja terus hilang uangnya nangis. Karena secara psikis itu apa? Tersiksa, kecewa, sedih, dan yang sejenisnya. Ini juga begitu, orang yang di dunianya beramal dengan amalan yang banyak tapi melakukan amalan yang membatalkan kebaikan-kebaikannya. Diperlihatkan terlebih dahulu itu apa namanya pahala itu yang banyak, lalu dimusnahkan seketika itu juga. Dan salah satu perbuatan yang membatalkan amal kebaikan kita adalah tadi, mendahulukan ro'yu daripada Quran dan hadis. Lebih memilih atau memprioritaskan, mengedepankan pendapat pribadi daripada ucapan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dalam semua bidang, termasuk di dalam hal memilih pemimpin orang kafir yang tadi. Dari sini jelaslah apapun penafsiran dari surah Al-Ma'idah tersebut, maka memilih pemimpin orang kafir adalah hal yang terlarang. Dan dari sana bisa lahir lagi pelanggaran-pelanggaran lain yang merugikan baik di dunia ataupun di akhirat untuk kita semua ya. Saya pikir malam ini cukup sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mau lisan langsung boleh, mau ya silakan. Iya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya diulang karena tidak terdengar oleh pendengar ya. Itu maksudnya saya aja yang mengulang, jangan diulang lagi. Iya. Tadi dijelaskan bahwa kebobrokan pemimpin yang kafir itu di cover, dihalangi, ditutup oleh media. Karena media ini lebih berpihak kepada orang kafir daripada orang Islam. Ya iyalah, karena mereka yang punyanya. penyiarnya Muslim, ya bosnya. Kalau penyiarnya keluar dari konteks yang ditugaskan, dipecat seketika itu juga, ya. Semua media bosnya orang kafir. Dan itu alat yang sangat efektif, senjata yang paling ampuh untuk memutarbalikan informasi. Sidang orang yang gak dikenal, gak penting, diliput berbulan-bulan. Demo yang melibatkan jutaan orang. Itu ya ada porsinya tapi sangat sedikit. Dan ada pemelintiran. Kenapa itu terjadi? Ya karena yang menjadi pemilik media itu kafir. Bagaimana yang harus kita lakukan? Kita gak mungkin lewat media, karena kita gak punya. Kalau mau bikin juga prosedurnya ribet gitu ya. Tahu ini umat Islam mau bikin media, bisa-bisa di apa? Dijegal izinnya. Ada medsos. Siapa yang menemukan dan mengelolanya? Orang kafir juga. Ada gak medsos yang dipelintir, dihack, diblokir? Ya banyak. Semua web akun yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi SAW, menghina Quran, menghina Islam, memprovokasi dengan provokasi yang hebat, dibiarkan. Tapi kalau situs-situs Islam yang dianggap menjegal mereka, langsung diblokir. Ya itu terjadi. Gak heran karena itu milik mereka. HP pun nomornya bisa dikloning. Pemilik HP yang tokoh-tokoh Islam, nomornya dikloning, disebar melalui nomor itu informasi yang menyesatkan atas nama tokoh Islam. Ada gak yang itu? Ya itu terjadi. Jadi apa itu yang harus kita lakukan? Nah, pertama ada ikhtiar syar'i, ada ikhtiar hissi. Ikhtiar hissinya ikhtiar yang secara logika, rasional, logis, realistis, dan mungkin kita lakukan selama cara itu tidak bertolak belakang dengan syariat. Lakukan. Seperti kita menyebarkan ini di medsos, sebelum diblokir, sebelum dijegal, sebelum ditutup, silakan meluruskan semua informasi yang salah dan keliru, dan men-share, membagikan informasi-informasi yang benar. Silakan lakukan. Ya. Yang keduanya masih ikhtiar hissi adalah dengan melakukan upaya untuk menghubungi orang yang berwenang, penguasa. Laporkan, ini ada penistaan terhadap agama kami. Hukum yang berlaku kita wajib menindaknya. Silakan laksanakan. Itu lakukan. Ke setiap pihak yang berwenang. Bila suara kita tidak terdengar karena sedikit, ajak yang lainnya. Bukan jutaan, tapi tokoh-tokohnya saja ke mereka. Ya. Dan banyak lagi cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan secara hissi, secara logis, secara rasional, selama cara tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat. Adapun kalau secara syar'i sebuah cara itu terlarang, maka al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Perjuangan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Ketika tujuan yang baik diraih dengan cara yang keliru, Allah tidak ridha. Mau berhasil mau tidak, yang Allah nilai itu usahanya, ikhtiarnya, bukan hasil akhir dari usaha kita. Boleh enggak kita umpamanya untuk bangun masjid mengumpulkan uang, caranya nyopet, caranya merampok, caranya mencuri? Enggak bisa. Tapi kalau enggak mencuri, enggak merampok, masjid itu enggak jadi-jadi. Mana yang kita pilih? Ah, sudah membuat masjid adalah kewajiban yang disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu, maka tidak wajib. Tidak boleh untuk menjangkau kemampuan itu dengan melanggar syariat, dengan mencuri, merampok, dan seterusnya. Maka Allah tetap tidak ridha. Karena cara yang ditempuhnya, cara yang Allah tidak ridhoi. Mau berhasil, mau tidak, yang Allah akan nilai adalah cara, bukan hasil akhir. Ya, ini yang pertama, cara-cara hissi. Yang kedua, cara-cara syar'i. Apa cara syar'i? Pertama, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kedua, tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kita ke Islam. Karena mungkin, dan bukan mungkin, Allah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bila mayoritas manusia sudah jauh dari Islam, Allah akan mengadab mereka dengan cara diberinya pemimpin yang akan menyengsarakan mereka. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaihim dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem 'ina. Jual beli sistem ina itu jual beli yang dalamnya mengandung unsur riba tanpa disadari. Contohnya umpamanya begini, saya butuh uang 10 juta mau pinjam ke bank syariah. Kalau pinjam begitu saja tanpa bunga, bank syariah rugi, ya. Kalau pinjam dengan ada bunga, namanya juga syariah, haram. Gimana tuh? Lalu disiasati. Saya punya barang apa yang bernilai 10 juta, umpamanya motor, motor butut. Saya jual motor itu ke bank dengan harga 10 juta dengan dibayar cash oleh bank, tah 10 juta. Detik itu juga si bank menjual kembali motor itu ke saya dengan harga 12 juta. Bank punya untung 2 juta, tapi saya ke banknya bayarnya nyicil. Sebulan 1 juta, sebulan 1 juta, setahun lunas. Bank punya untung 2 juta. Itu akadnya jual beli, bukan pinjam meminjam, ya. Apa bedanya dengan saya pinjam 10 juta nanti saya bayar 12 juta? Motornya tetap di saya yang ditahan paling BPKB-nya. Itu sama saja dengan saya pinjam 10 juta, nanti saya kembalikan 12 juta, borahnya ini BPKB. Sama kan? Itu jual beli dengan sistem ina. Para ulama seperti Syekh Al-Albani menyatakan, hadza asyaddu minar riba. Ini lebih haram daripada riba. Kalau kalian melakukan jual beli dengan sistem ina, sudah ada belum sistem ini di kita? Banyak. Terus wa akhadtum adnabal baqar, kalian telah memegang pecut, telah memegang ekor sapi, memukuli orang, zalim kepada sesama manusia. Wa raditum bizara, kalian sudah ridha dengan perkebunan. Bisnis lah waktu itu yang dominan, perkebunan, bercocok tanam. Sekarang mungkin dengan bisnis, dengan kerja, dengan dagang, telah enjoy dengan hal itu. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Dan kalian sudah meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan mencampakkan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Di riwayat lain yang dimaksud mencampakkan kehinaan itu, Allah akan kuasakan kepada kalian orang-orang zalim yang akan menyengsarakan kalian. Allah akan kirim, Allah akan jadikan pemimpin kalian dari kalangan orang zalim, lalu menyengsarakan kalian. Nah, ini azab. Karena apa? Karena kaum muslimin sudah jauh meninggalkan al-Islam. Oleh karena itu, jalan keluarnya apa? Kembali kepada al-Islam yang sebenarnya. Tinggalkan syirik, kufur, bid'ah, maksiat. Kembali, kembali, kembali. Dan ini selaras dengan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kadang, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Allah mengazab kita karena hilangnya ketakwaan kita dengan masalah yang datang dari mana saja, dari orang terdekat kita, anak istri kita, suami kita, orang tua, saudara, tetangga, pemimpin kita. Itu azab, karena kelalaian kita dalam menunaikan takwa kepada Allah. Solusi apapun dari semua problem, tingkatkan ketakwaan. Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Kembali kepada ketakwaan kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, nanti Allah akan cabut itu azab, dan Allah yang akan mengatur mekanisme pencabutan azab itu. Ini yang kedua, cara syar'i yang kedua. Cara syar'i yang pertama tadi berdoa kepada Allah, yang kedua kita taubat, kita tingkatkan ketakwaan, kita kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, dakwah. Sebab kalau kita hanya kita sendiri yang kembali kepada Islam yang benar, yang lain masih begitu, tetap aja. Maka kita dakwahkan. Dakwahkan tauhid ini, dakwahkan manhaj ini, dakwahkan syariat ini. Agar sebanyak mungkin orang kembali kepada Quran Sunnah, sebanyak mungkin orang nanti bertakwa kepada Allah. Maka setelah yang takwa, yang kembali kepada Quran Sunnah mayoritas, Allah cabut itu azab. Allah akan hilangkan itu azab. Rasul selesai menyatakan tadi, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah enggak akan cabut itu azab sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka dakwah, dakwah tauhid, mendakwahkan bagaimana cara ibadah yang benar, mendakwahkan akhlak, mendakwahkan syariat Islam agar teraplikasi dalam kehidupan. Nah, itu yang membuat lahirnya solusi. Allah nanti akan mengatur mekanisme lahirnya solusi itu bagi kehidupan kita. Kita gak akan mampu karena terlalu kompleksnya kehidupan ini. Karena terlalu banyaknya orang dengan karakter yang beragam, sehingga kita susah untuk mencari solusi yang tepat dari masalah bersama ini. Nanti Allah yang mengatur mekanisme lahirnya solusi tadi. Yang penting kita tingkatkan ketakwaan, kita kembali kepada agama kita, dan kita dakwahkan ke sebanyak mungkin orang, ya. Jadi pilih cara yang tidak bertolak belakang dengan syariat. Terus bagaimana kalau ada orang-orang yang mengupayakan dengan cara-cara yang secara syar'i bertolak belakang? Ya, pertama kalau kita mampu mendakwahinya, dakwahi. Kalau kita tidak mampu mendakwahi, kalau didakwahi malah madarat. Apa madaratnya? Memusuhi kita, membenci kita, menuduh kita munafik, menuduh kita pro kekafiran, menuduh kita dibayarlah, dan seterusnya. Itu kan menimbulkan masalah, mempertajam perbedaan, memporak-porandakan persatuan. Kalau itu yang terjadi, kembali kepada materi tadi siang, yaitu berdiam diri lebih selamat daripada menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sudah berdiam diri, kemudian doakan saja agar Allah memberikan hidayah, agar Allah melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuh Islam terhadap mereka. Itu sikap yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Ada dari WA. Ya, apa yang menjadi pokok masalah dari umat Islam sehingga bisa sampai minoritas Kristen bisa berani melecehkan Al-Quran? Ya tadi, karena umat Islam telah jauh menyimpang dari Islam. Dulu pernah ada ulama-ulama Indonesia yang bertanya kepada ulama di Timur Tengah. Ya, pertanyaannya simpel, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum? Kenapa orang Islam mundur, orang selain Islam maju? Jawabnya simpel, ya. Tarokal muslimuna adyanahum fata'akharu wa tarokal masihiyuna adyanahum fataqaddamu. Orang-orang Islam meninggalkan agama mereka, mundurlah agama mereka, mengalami kemunduran. Orang-orang Masihi meninggalkan agama mereka, majulah mereka. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Kedua, press to unlock. Sudah di press berkali-kali, unlock aja. Try again. Sudah di try berkali-kali. Ngekelok aja nih. Gimana bukanya nih? Nge-unlocknya. Ngeloknya jangan terlalu singkat, 2 detik sudah di-lock lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sekeluarga senantiasa dalam sehat. Wa iyyakum, amin wa iyyakum. Ustaz mohon pencerahan. Satu, beberapa tahun lalu di Dukhon ini dibangun pemerintah rumah sakit besar yang operatornya medis utamanya dari orang-orang non-muslim dan komunis dari negara Cuban. Bolehkah kita minta pertolongan medis ke sana karena klinik internal QP limited dan Doha jauh? Ya, pertama, bermuamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi dan tidak mengusir kita, tidak membantu orang lain mengusir kita, boleh. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusir kamu dari negeri kamu. Dibolehkan. Nabi SAW di Madinah ada orang kafir enggak ketika itu? Ada Yahudi dan Nasrani. Suka bermuamalah? Suka. Bahkan ketika beliau wafat, baju besinya sedang digadaikan kepada orang Yahudi. Adakah orang Islam yang mau gadai-menggadai dengan Nabi? Pasti ada. Tapi kenapa Nabi SAW memilih orang Yahudi? Tidak kepada para sahabat. Menunjukkan dibolehkannya apa? Bermuamalah dengan orang Yahudi walaupun ada orang Islam yang jauh lebih jujur, lebih baik. Para ulama menjelaskan mungkin salah satu alasannya Nabi SAW segan, tidak mau bermuamalah dengan para sahabat karena kalau para sahabat tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam butuh uang, lalu menggadaikan baju besi, mereka akan berlomba memberi, ya. Itu yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. Beliau mah tidak memanfaatkan kebaikan orang, gitu ya. Makanya digadaikanlah ke orang Yahudi. Jadi dibolehkan, selama dia tidak memerangi kaum muslimin dan juga tidak tidak mengusir. Press home to look to unlock. Home-nya mana? Ini home-nya nih. Oh, ini home teh. Oh, tet. Juga akomodasi pendidikan anak, sama ya. Pokoknya kalau orang kafir tersebut tidak memerangi, tidak mengusir, tidak membantu orang mengusir kita, boleh bermuamalah. An-Nisa 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sungguhnya Allah Maha Perkasa dan Bijaksana. Pertanyaan, apakah orang menista Al-Quran dan para pendukungnya terkena ancaman siksa akhirat? Iya, terkena tuh. Kecuali kalau mereka bertobat sebelum matinya. Si penista Al-Quran ini ya kafir, ya memusuhi Islam, ya kejahatannya banyak gitu ya. Apa boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Tidak boleh. Kecuali kalau kita saksikan mati dalam keadaan demikian, ya. Tapi kan kita gak tahu akhir kehidupan dia. Kapan dia mati dalam dan dalam keadaan bagaimana kita tidak tahu. Mungkin saja sebelum matinya Allah memberi hidayah, masuk Islam dan baik keislamannya, lalu ada yang ngebunuh, mati. Mungkin saja begitu, mungkin. Maka kalau demikian tidak akan Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi orang yang melakukan perbuatan tadi terancam, iya. Tapi pasti nanti dia ke neraka, belum tentu. Karena masih mungkin dia bertobat dari kesalahannya. Keberadaan pemimpin saat ini adalah cermin rakyat kebanyakan saat ini. Jadi bagaimana solusi dakwah yang dilakukan dan apa yang salah dengan negeri ini? Banyak yang salah dengan negeri ini. Menyebutkannya juga capek saking banyaknya. Iya betul, Imam Ibnu Qayyim menyatakan pemimpin suatu bangsa adalah cermin dari karakter bangsa itu. Kalau bangsa itu berkarakter pencuri, yang akan lahir pemimpin yang suka mencuri. Kalau kebanyakan rakyat adalah ahli maksiat, pemimpin yang lahir akan menjadi ahli maksiat. Makanya kalau dakwah tidak jalan, tidak berhasil, kemungkaran masih merajalela, dakwah itu masih kurang peminat, jangan berharap di negeri seperti itu lahir pemimpin sekaliber Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan yang lain-lainnya. Kenapa zaman dahulu para sahabat diberi pemimpin sekaliber Abu Bakar? Karena apa? Karena rakyatnya memang soleh-soleh. Allah beri anugerah pemimpin yang bijaksana seperti Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain. Oleh karena itu, ketika di zaman Ali bin Abi Thalib ada yang protes. Ali, ketika di zaman Abu Bakar dan Umar, kita beres-beres saja tuh, adem ayem, tentram gitu ya. Tapi kenapa ketika di zaman engkau kacau balau seperti ini? Apa jawab Ali? Karena ketika di zaman Abu Bakar dan Umar, rakyat yang dipimpinnya seperti saya. ketika saya yang dipimpin, rakyat yang saya pimpin seperti kamu. Telak ya. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya rekreasi ke negeri kafir seperti Amerika, Inggris, Belanda, Jepang, Thailand dan sebagainya, yang mana negara tersebut sudah mudah untuk didapatkan makanan halal? Apakah ini ada hubungannya dengan al-wala dan barok? Hukum asal terlarang, karena Nabi selesai menyatakan la tushaddur rihal illa ilal masajidi thalatha. Janganlah kalian tushaddur rihal, artinya memayah-mayahkan diri untuk melakukan perjalanan, kecuali ketiga tempat, yaitu ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Selain ketiga itu tidak boleh. Ya. Makanya kalau ada program umroh plus ke Turki plus ke Spanyol, ke Andalusia ya, kalau saya mah walaupun diiming-imingi gak mau, karena gak ada nilai ibadahnya. Pertama, ya umrohnya nilai ibadahnya, tapi kesananya enggak. Yang kedua, khawatir melanggar ayat ya, hadis tadi. Kecuali kalau ke Yerusalem, ke Palestina, sebab ada apa? Ada Masjidil Aqsa di sana. Ya. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali. Salat di Masjid Nabawi 1.000 kali. Salat di Masjidil Aqsa berapa kali? 1/4 kali dari Masjid Nabawi. Berarti berapa kali? 250 kali. Lumayan. Adapun selain itu enggak ada lagi yang bernilai seperti itu. Makanya Nabi selesai melarang la tusaddu riyal illa ilal masajidi thalatha. Nah, adapun bepergian ke negeri kafir karena ada kepentingan, maka dibolehkan. Dan kepentingan itu tidak didapati dari negeri-negeri lain, seperti umpamanya untuk berobat, untuk mempelajari ilmu yang tidak ada di negeri Islam, atau untuk berdakwah. Boleh datang ke sana untuk berdakwah, baik mendakwahi orang kafir agar masuk Islam, atau mendakwahi orang-orang muslim yang ada di sana agar kuat keimanan, agar bisa akan bertambah ilmunya dan bisa menolak syubhat-syubhat yang ada di sana, maka dibolehkan dengan dua syarat. Syarat pertama, imannya kuat untuk menolak segala macam syahwat yang pasti banyak di sana. Yang kedua, punya ilmu yang cukup, baik ilmu yang cukup untuk melak syubhat ataupun untuk mencari solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan aspek fikih. Maka kalau demikian baru dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ummu Azam, sebagai seorang mukmin, kita wajib mendoakan pemimpin. Tapi apa hukumnya menyanjung-nyanjung pemimpin, terutama orang yang menyanjungnya itu dapat apa nih? Kedua, bagaimana hukumnya mensekolahkan anak-anak ke universitas di negeri kafir? Oh, sudah tadi ya. Apakah boleh kita mendoakan keburukan kepada pemimpin dolim dan pemimpin kafir? Iya, boleh. Apakah afdol? Belum tentu afdol. Kalau kita yakin atau menduga kuat doa kita akan dikabulkan, lebih baik mendoakan apa? Kebaikan. Karena kebaikan pemimpin manfaatnya luas untuk semua orang. Adapun kalau umpamanya didoakan keburukan, semakin buruk maka semakin buruk juga efeknya kepada rakyatnya. Umpamanya saking pusingnya kepada pemimpin, kita doakan, ya Allah berikan masalah terberat sampai dia gila. Setelah gila dia jadi pemimpin juga, tambah parah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebagai seorang pemimpin, kita wajib mendoakan pemimpin. Tapi apa hukumnya menyanjung pemimpin, terutama orang yang menyanjungnya itu dapat berita dari media kafir? Kalau yang dimaksud dengan menyanjung itu melebihi yang semestinya, tidak boleh. Anak muda sekarang menyebutnya lebay. Tapi kalau menyanjungnya hanya mengemukakan fakta prestasi yang sudah dicapai oleh pemimpin, agar apa? Agar masyarakat menambah percaya kepada pemimpin sehingga mendorong mereka untuk lebih taat. Maka ya boleh. Selama apa? Selama yang diungkapkan itu benar. Tapi kalau umpamanya dari media kafir menyanjung seorang pemimpin, kita harus curiga. Jangan-jangan pemimpin yang disanjungnya itu adalah bonekanya. Maka tidak boleh. Ustaz, bolehkah menjadikan candi-candi sebagai tempat rekreasi? Gak boleh. Karena apa? Pertama, kena hadis tadi, la tusaddu rihal illa ilal masajidis salasa. Kepada masjid lain saja yang jauh, tapi selain tiga masjid gak boleh. Apalagi tempat ibadah orang-orang musyrik, maka lebih terlarang lagi. Yang hadir, ada yang mau bertanya lagi? Ya, di antara yang hadir sini ada yang masih harus perjalanan pulang jauh lebih dari 1 jam. Maka kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok 2 kali sesi, yaitu 2 sesi lagi, yaitu pagi dan malam seperti biasa. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.